Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat al-iman dan taufik al-hidayah fil Islam wa fis sunnah, dan kita mempunyai kewajiban untuk kita pandai-pandai menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara senantiasa taqarrub kepada Allah, senantiasa mengerjakan amalan-amalan saleh. Dikarenakan asbab, min asbab al-istiqamah huwa mudawamatul alal amal. Sebab seorang bisa istiqamah ba'dallah adalah yaitu mudawamah alal amal as-saleh, terus menerus dawam alal amal soleh, di atas amal soleh. Nah, dan termasuk di antara amal soleh yang bisa menyebabkan seorang istiqamah di jalan Allah di atas agama ini adalah talabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berusaha yaltamis, yaitu mencari al-ilm, mencari ilmu syar'i, sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Naam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami', bab zikir wad du'a. Naam. Hadis yang kemarin yang kita baca, hadis Abu Hurairah tentang fadlul mudawamah ala zikrillah, keutamaan terus menerus di atas zikrullah. kita mengulang. An Abi Hurairah, naam. Qala al-Imam al-Hafidz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Akhrajahu Ibnu Majah wa Sahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadith qudsi ini, ana ma'a 'abdi ma dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku senantiasa menyebutku. Wa taharakat bi syafatahu, dan di saat bibirnya bergerak menyebutku. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disebutkan oleh Imam Bukhari ta'liqan mu'allaqan. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana faedah yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa di sini ada fadlu al-mudawama ala dzikrillah, keutamaan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Mudawama ala dzikrillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ana ma'a 'abdi ma dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku selama hambaku senantiasa menyebutku. Di sini disebutkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada hambanya ini, yaitu ma'iyatun khasah, kebersamaan yang khusus. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus hanya kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir. Ma'iyatullah ada dua, ma'iyatul amah dan khasah. Adapun ma'iyatul amah, disebutkan li jami'il khalq, untuk seluruh makhluknya. Kebersamaan Allah ini, ya, untuk seluruh makhluknya. Naam. Wala yahutuna bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang terluput sesuatu pun sedikit dari ilmu Allah. Jadi ilmu Allah ini mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Sekalipun makhluk di antara manusia ini ada yang mereka bersembunyi, ya, untuk melakukan kemungkaran, melakukan perkara yang haram, maka ilmu Allah tidak tersembunyi bagi mereka. Nah, adapun ma'iyatun khasah adalah kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya yang khusus, minal mu'minin. Dan kebersamaan Allah khasatun bisakhsin, kebersamaan Allah yang khusus kepada orang-orang tertentu. Nah, sebagaimana di dalam hadis ini, kepada orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan fadilah mudawama ala dzikrillah, keutamaan untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 3 hadis sekaligus dan beliau tidak mensyarah. Naam. Qala rahimahullah wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'amila ibnu Adam 'amalan, tidak ada suatu amalan dari anak keturunan Adam alaihissalam dari manusia ini, amalan, suatu amalan, anjalahu min azabillah, yang bisa atau yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah, min zikrillah, daripada amalan zikrullah, berzikir kepada Allah. Anja, yang lebih menyelamatkan lahu baginya, ya, bagi ibnu Adam, min azabillah, dari azab Allah, min zikrillah, ya, daripada amalan zikrullah. Akhrajahu ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bisnadin hasan, sanadnya hasan. Hadis ini menyebutkan bahwasannya zikrullah adalah sebuah amalan, anjalahu min azabillah, yang lebih menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah. Padahal zikrullah adalah sebuah amalan yang ringan, semua orang ya mudah untuk mengerjakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, yadhkurunallah fihi, mereka berzikir kepada Allah di dalam majlis tersebut, illa hafathumul malaikah, melainkan mereka akan dikerumuni oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Hafathumul malaikah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut mereka, menyebut nama-nama mereka. Barakallahu fikum. Bahkan para malaikat senantiasa menyebut-nyebut mereka. Fiman indahu, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu majlis dia berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan berkeliling. Mereka berkeliling. Di majlis-majlis zikir. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, mereka mendapatkan rahmat dari Allah, dan dzakarahumullahu fiman indahu, Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya. Menunjukkan bahwasanya zikrullah mempunyai fadilah azimah indallahi azza wa jal. Semakin seorang sering berzikir kepada Allah, Allah semakin dekat dengannya. Allah senantiasa menyertainya. Ma'iyatullah al-khasa, kebersamaan Allah yang khusus kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa taharakat bi syafatahu, yang bibirnya bergerak menyebutnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, wa anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu majlis, maq'adan, yaitu suatu majlis tempat duduk, lam yadhkurullah fihi, yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam majlisnya, wa lam yusallu 'alan nabi, dan mereka tidak bersolawat atas nabi. Illa kana alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Melainkan mereka akan mendapatkan kerugian di hari kiamat. Hadis Hasan, akhrajahu Tirmidzi. Tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu majlis, suatu tempat duduk, kemudian mereka tidak berzikir sama sekali di tempat duduk mereka. Walam yusallu ala nabi. Dan mereka juga tidak bersolawat atas nabi. Illa kana alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Melainkan mereka akan mendapatkan kerugian nanti di hari kiamat. Nah, duduk di majlis, ya, tetapi sama sekali mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ketiga hadis ini kita mendapatkan faedah, ya, yang bisa kita ambil dari lafzul hadis, lafad hadis. Yang pertama, bahwa zikrullah bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah. Anjalahu min azabillah. Lebih menyelamatkan bagi seorang hamba dari azab Allah. Nah, amalan zikir, ya, tetapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah. Naam, apalagi amalan-amalan yang lebih besar dari zikrullah. Naam. Lisan seorang mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Naam. Ini memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati seorang itu akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub, ya. Seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka hatinya akan senantiasa tenang. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan zikrullah wa du'a silahul mu'min, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu, ya, senjata bagi seorang mu'min. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah, seorang yang beriman kepada Allah, untuk senantiasa tidak terlepas dari zikrullah. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Badailul Fawaid jilid 2 halaman 256, beliau menyebutkan tentang fadilah zikrullah. Fadzikrullah yaqma'u syaitan wa yu'lamahu wa yu'dhihi. Zikir kepada Allah, yaitu zikrullah, ini bisa menghancurkan setan. Yakma'us syaitan, yaitu bisa memusnahkan syaitan. Wayu'lamahu, dan menyakiti, ya. Wayu'dihi, dan mengganggu syaitan. Hanya dengan zikrullah, ya, syaitan tersakiti, terganggu. Nah, bahkan bisa membinasakan mereka. Kasyayat wal maqami' allati tu'zi may yudribu biha. Nah, sebagaimana cemeti, ya, kasyayat itu cemeti, apa namanya, pecut. Nah, yang bisa menyakiti siapa saja yang dipukul dengannya. Ya. Ini. Jadi zikir, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu seperti kesayat, cemeti, pecut, ya. Nah, yang bisa menyakiti siapa saja yang dipukul dengannya. Nah, begitu juga zikrullah. Nah, memiliki fadilah, ya, barang siapa yang menyebutnya senantiasa mengingat Allah, akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syayatin. Nah, ya, maka penting diri kita untuk senantiasa tidak terputus dari zikrullah. Makanya kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau tidur, ya, di mana tidur itu adalah kematian sementara. Ya. Jadi tidur itu mati. Nah, jadi makanya di dalam doa tidur apa? Bismika Allahumma amutu wahya. Ya. Nah, karena tidur itu adalah kematian, ya. Karena kematian yang khafifah, kematian yang ringan. Nah, sehingga disunnahkan untuk kita berwudu sebelum tidur, kemudian berzikir dengan membaca tasbih nam salasa wa salasin, nam tahmid, ya, kemudian takbir atau ayatul kursi, nam kemudian suratul ikhlas, kemudian al-falaq, an-nas, dan ayat-ayat yang lainnya di akhir surat Al-Baqarah. Nah, sebagai bentuk apa? Penjagaan, ikhwan. Nah, hisnul muslim. Ya, penjagaan seorang muslim, benteng. Al-hisn, yaitu benteng atau perisai. Barakallahu fikum. Kemudian, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam zikrullah, ya, itu juga mengandung doa, ya. Makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab adzikir wa doa, karena di samping zikrullah itu juga ada makna doa, ya, makna doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak boleh untuk enggan dari berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang enggan berdoa. Nah, siapa yang hafal hadisnya? Hafal dalilnya? Innal mustakbirina an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ibadati di sini disebutkan ad-du'a. Sesungguhnya orang yang sombong, menyombongkan diri, an ibadati, an du'ai, dari berdoa kepadaku, ya, tidak mau berdoa kepada Allah seakan-akan dia, ya, bisa mendapatkan segala-galanya dengan usaha dia, saya dakhuluna jahannam madakhirin, maka aku akan masukkan ke dalam jahannam dengan sehina-hinanya. Jadi ancaman bagi orang yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah. Nah, termasuk dengan zikrullah, tidak mau berzikir kepada Allah, karena diancam di sini. Nah, maka ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Ya, sama ancamannya, kerugian, ya, pada hari kiamat. Maka ada qaumun maq'adan, barang siapa yang duduk di suatu majlis, lam yadhkurullah fihi, sama sekali tidak menyebut Allah di dalamnya. Walam yusallu 'alan nabi, tidak bersolawat atas nabi, illa kana 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah, melainkan mereka mendapatkan kerugian nanti di hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa, dan Allah, ya, menjanjikan untuk ijabati doa, mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, na'am, kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Na'am. Kemudian di antara adab, yaitu adab ketika seorang berdoa adalah bihusnudzon billahi azza wa jalla, husnudzon kepada Allah, ya. Jadi dia husnudzon, bahwasanya doa dia akan dikabulkan oleh Allah, sehingga dia mempunyai semangat, ya, tidak putus asa, ya, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan dalam hadis Rasul, Ana ma'adhanni abdi bihi. Ya, aku senantiasa bersama prasangka hambaku. Jadi ketika hambanya berhusnudan kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku naam rizki yang barokah. Naam, maka Allah bersama prasangka hambanya. Ya, kalau seorang hamba berhusnudan kepada Allah, naam, Allah akan naam senantiasa mengabulkan apa yang dia inginkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyelisih janjinya. Udu'uni astajib lakum. Kemudian ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada beberapa adab seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan, yaitu tarku aklul haram. Nah, yaitu meninggalkan makanan-makanan yang haram. Kalau seorang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, dia jangan memakan makanan yang haram. Ya, misalkan makan daging babi, makan daging anjing. Nah, minumannya minum khamr. Ya, makan daging hewan yang sudah maitah, bangkai. Ya, hewan darat yang sudah maitah. Nah, tapi kalau maitatun al-bahr, ya, bangkai-bangkai di lautan halal. Ya, ada binatang laut yang sudah mati, ya, mengapung di atas air laut, itu halal, ya. Tapi kalau misalkan ada lele, ya, sudah mati di atas air, ini haram, enggak boleh, ya. Nah, harus yang masih hidup. Kalau hewan darat, kalau hewan lautan semuanya boleh, walaupun sudah maitah, nah, boleh, halal, ya. Misalkan ada ikan hiu terdampar, mati dia. Ya, ikan hiu bukan dari daratan, tapi dari lautan. Ya, nah, boleh. Ya, nah, masya Allah kalau di, nah, dipotong-potong, ya, dagingnya banyak. Nah, yang pernah makan, masya Allah, seperti daging sapi. Baik. Ya. Tidak boleh seorang memakan makanan yang haram, minum yang haram. Ya. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Dan ini minas sunnah an-nabawiyah. Ya, seorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan apa? Tadarru'an, tawadu'an lillahi tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan dia merendah, tunduk, nah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa mutlak, doa muqayyad tidak mengangkat tangan. Ikhwan. Doa muqayyad itu doa bainal doa azan, setelah azan, doa mau makan, ya, doa berbuka. Nah, itu muqayyad, ya, doa mau masuk kamar mandi. Nah, doa mau apa namanya? Ya, dijelaskan yang jelas terkait dengan doa-doa tertentu ini tidak mengangkat tangan. Tapi kalau doa mutlak, kita ketika safar, nah, boleh, ya, berdoa karena mustajab, ya, ketika safar, ketika turun hujan berdoa. Nah, ketika bainal adzan wal iqamah fi thulutsul lailil akhir, di sepertiga malam terakhir waktu sahur, berdoa mengangkat tangan. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah nah, barakallahu fikum. Muwafaqatu waqtul ijabah, yaitu menepati waktu-waktu ijabah doa. Nah, jadi dipilih kan waktu-waktu mustajab, ya. Nah, antara adzan dan iqamah itu dipilih. Kemudian di hari Jumat kulluh, Ya, hari Jumat semuanya ini. Waktu ijabah. Tetapi yang afdol, yang dirajikan oleh para ulama adalah ba'dal asr, hattal ghurub syams. Ba'da sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dirajikan oleh salaf sholat di hari Jumat. Jadi, walaupun ada kesempatan sebentar, antum mengangkat tangan. Ya, dahulu kebiasaan di Markis Damaj diceritakan oleh asatidah kita, yaitu di waktu ba'dal asar menjelang ghurub syams, di hari Jumat, yaitu banyak ya para penuntut ilmu duduk di masjid setelah membaca Al-Qur'an, murojaah, mereka berdoa lama ya, karena mereka mengambil waktu ijabah doa di waktu itu. Bahkan yang tidak sempat sholat sunnah, mereka berdoa sambil berdiri. Ya, karena kesempatan sambil menunggu azan maghrib di hari Jumat itu. Barakallahu fikum. Ini penting untuk kita senantiasa mengingatkan ya, waktu-waktu ijabati doa. Nah, kemudian ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apakah disunnahkan ketika kita berdoa itu alat toharo? Tidak ya, tetapi al-afdal al-taharah. Ketika seorang berdoa di atas kesucian, ini afdal. Tapi kalau dia punya hajat, kapanpun dia berdoa, boleh ya. Jangan kemudian dia tidak di atas taharah, kemudian enggak berdoa. Enggak. Ya. Kapanpun. Karena seorang mukmin jasadnya itu al-taharah, ya, beda dengan musyrikin. Karena musyrikin najasun. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Quran, innamal musyrikin najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Adapun mukminin muslimin, mereka alat toharah. Ya, di atas fitrah, suci. Kemudian, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah masuk di 10 terakhir, ya. Bagi siapa yang mau niat iktikaf 10 ya, hari penuh, yaitu besok masuknya, ya, besok pagi. Besok pagi masuk iktikafnya. Kemudian bagi siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam diri iktikaf di masjid selama 10 hari, hendaknya dia tidak mengabaikan niat. Ya, ana ingatkan, tidak mengabaikan niat i'tikaf walaupun hanya sesaat. Ya, antum datang salat maghrib. Ya. Karena apa? keutamaan yang diperoleh oleh seorang yang i'tikaf itu dia ya, tidak hanya di malam hari. Di siang harinya dia mendapatkan keutamaan al-ashrul awakhir min Ramadan. Maka niatkan walaupun sesaat. Jadi niat i'tikaf hendaknya senantiasa dia hadirkan. Ya, adapun yang menetap di masjid cukup sekali niatnya. Tapi kalau yang pulang pergi ya, jadi masuk masjid niat i'tikaf walaupun cuma setengah jam, satu jam. Dia baca Al-Qur'an, dia berzikir, dia taklim, dia salat, niatkan i'tikaf ya. Karena duduknya dia walaupun sesaat, dia akan mendapatkan al-ajr itikaf. Barakallahu fikum. Sehingga sampai nanti di penghujung akhir Ramadan, dia mendapatkan pahala yang besar. Ini ya untuk kita saling tanasuh alal haq wa alal sabr. Untuk kita senantiasa menasihati di atas al-haq, di atas kesabaran, agar kita bisa meraih Ramadan mubarakun. Ya, sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Amin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.